Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita untuk sama-sama kita kembali mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah adalah merupakan mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan firman Allah yaitu ayat suci Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan petunjuk dan kebaikan bagi kehidupan umat manusia. Mari kita mencoba untuk mendalami kembali dan mencoba untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas ayat ke-76 dari surat An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun, dan dia menjadi beban atas penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus. Para pendengar rahimakumullah, kembali di dalam ayat 76 ini Allah memberikan perumpamaan. Kalau dalam keterangan ayat terdahulu Allah sudah memberikan perumpamaan bahwa berhala yang disembah itu sama seperti abdan mamlukan, seperti hamba yang tidak memiliki apapun, ya, tidak mampu melakukan apapun. Samakah dengan orang-orang yang mampu bergerak di dalam kehidupan ini, mampu berinfak memberikan kebaikan kepada orang lain? Tentu tidak sama. Begitu pula di dalam ayat 76 yang menjadi kajian kita pada hari ini, Allah mengatakan, samakah antara dua orang laki-laki yang seseorang bisu tidak mampu melakukan apapun, hanya menjadi beban bagi orang lain, dengan seseorang yang menyuruh untuk melakukan kebaikan, menyuruh untuk melakukan keadilan? Jawabannya tentu tidak sama. Perbedaan yang cukup menyolok. Satu tidak mampu melakukan apapun, bahkan menjadi beban bagi orang lain, sedangkan yang satu lagi malah mampu melakukan banyak hal di dalam kehidupannya, mampu menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan. Ini adalah perumpamaan lain dari sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa berhala yang disembah atau apapun yang disembah selain Allah, itu Allah umpamakan seperti rajulun abkamu, seperti seseorang yang bisu. Tidak hanya bisu, la yaqdiru ala syai', tidak mampu melakukan apapun. Orang yang bisu itu adalah orang yang telinganya juga terganggu, pendengarannya terganggu. Jadi tidak mampu mendengar apapun, tidak mampu untuk menerima nasihat apapun. La yaqdiru ala syai', tidak mampu disuruh karena memang tuli, tidak mampu untuk diajak berbicara, ya, karena memang dia bisu. Wahuwa kalun ala maulah, bahkan yang lebih parah daripada itu, menjadi beban bagi penanggungnya. Jadi memang Allah di sini membuat perumpamaan yang sudah cukup jelas tentang bagaimana sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang bisu yang tidak mampu melakukan apapun. Kalau kita perhatikan, subhanallah, di dalam Al-Quran kita akan banyak sekali menemukan contoh-contoh perumpamaan yang Allah berikan. Daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah, ya, perumpamaan kalimat yang baik itu sama seperti pohon yang baik. Coba saja umpamakan antara pohon yang berbuah dengan pohon yang tidak berbuah, tentu jauh sekali bedanya, ya. Coba perhatikan lagi contoh yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, ya, seperti ini, tentang penyembahan berhala ini. Bahkan petuah-petuah kita, kalimat-kalimat mulia, ya, mutiara yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu juga syarat dengan contoh-contoh yang memang belajar banyak daripada Al-Quran. Kalau sudah berilmu, jadilah seperti padi yang semakin berilmu semakin merunduk, ya, memberikan banyak manfaat kepada orang. Jangan seperti lalang yang tegak terus berdiri tapi malah membuat tidak nyaman, ya, mengotori halaman, ya, menyemakkan halaman, tidak memberikan manfaat apa-apa, ya. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang telah disampaikan oleh para tetua kita dahulu, dan saya kira ini adalah merupakan satu hal yang patut untuk kembali kita perhatikan karena berisi kebijaksanaan dan juga belajar banyak daripada keterangan yang ada di dalam ayat Al-Quran. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Jadi ayat 76 ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ustaz Perdana, perumpamaan tentang Tuhan yang sebenarnya dan Tuhan yang palsu. Tuhan yang palsu itu tuli dan tuli dan tidak bisa bicara sehingga dia tidak bisa memberi kontribusi atas apa yang diminta oleh hambanya. Sementara Tuhan yang benar itu akan memberikan kebaikan, arahan untuk memberi arah hidup ini menjadi lebih baik bagi umat manusia yang menyembahnya. Itu satu. Perumpamaan dari satu ayat ini juga ditemukan perumpamaan kedua, yaitu bahwa perumpamaan ini juga terkait dengan mukmin dan kafir. Kafir digambarkan, kafir itu digambarkan dengan abekam yang bisu, layak diruna ala syai' wa wakalun ala maulahu. Orang yang kafir itu bisu. Bisu kenapa? Ada kemaksiatan dia cuek bebek, masa bodoh, tidak mau tahu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Ada perbuatan baik, dia pun tidak merespon dengan positif untuk diteruskan. Yang penting dia menyembah hawa nafsunya, menyembah materi. Dia tidak mau tahu dengan sekitarnya. Diilustrasikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, orang yang masa bodoh ini bagaikan 3 ekor lembu yang berhadapan dengan 1 ekor harimau lapar. Pada waktu lembu putih diterkam oleh harimau lapar, 2 lembu tadi cuek bebek. Yang penting kan bukan saya yang dimakan oleh harimau tadi. Dan lembu putih pun wafat habis dimakan oleh harimau besar tadi yang kelaparan. Pada masanya, lembu 2 tadi pun, lembu yang berwarna coklat, dimakan oleh harimau lapar yang sudah beberapa bulan tidak makan. Dan pada waktu itu harimau lembu hitam pun berpikir, yang penting bukan saya, saya membisu terserahlah, yang penting yang dimakan lembu putih dan lembu coklat, bukan lembu warna hitam. Pada bulan berikutnya harimau tadi pun menghampiri lembu hitam, dan lembu hitam pun berpikir, sebenarnya ketika lembu putih dimakan, saya hanya menunggu giliran. Kalaulah kami bertiga, putih, coklat, dan hitam, bekerja sama, tidak membisu terhadap kemaksiatan di sekitar kita, maka kita semua akan selamat. Inilah yang terjadi di Indonesia. Kenapa narkotika menjadi konsumsi remaja muda kita? Karena ada cuek bebek di antara kita, tidak mau tahu dan berpikir itu bukan anak saya. Karena apa? Ketika kita berpikir itu bukan anak saya, suatu ketika anak kita pun akan dihampiri dan mungkin boleh jadi akan terhanyut di dalamnya. Inilah abekam. Sementara orang yang beriman itu ya'muru bil adl, berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang kebenaran. Say no to drug misalnya, berbicara tidak pada narkoba, mengajak kebaikan, kata-kata kehidupan, memberi semangat kepada orang yang telah terpuruk. Itulah kata-kata walaupun sederhana tetapi memberi kontribusi yang luar biasa. Dikisahkan ada katak 2 ekor yang masuk ke dalam lubang. Kemudian katak-katak di atas berkata, "Udah, kamu tidak harus melompat karena kalau kamu melompat kamu akan mati." kata-kata yang memberi motivasi menghancurkan dan memberi kelemahan bagi jiwa yang sudah terkapar dan terpuruk. Satu kata melompat, tapi karena sudah diberi kata-kata pesimis, dia melompat apa adanya dan benar terjatuhlah dia dan matilah. Ada satu kata lagi yang masih berada dalam lubang itu, melompat sekuat tenaga dan akhirnya hidup selamat. Kemudian ketika orang semua berkata, kenapa kamu lompat dan selamat? Rupanya orang tadi, kata tadi dalam keadaan tuli dan tidak bisa mendengar, cuma memberi isyarat. Aku sangka, dengan bahasa isyaratnya, aku sangka kalian memberi semangat bagiku untuk melompat sekuat-kuatnya. Padahal yang diucapkan oleh kata yang ada di sekitarnya, jangan melompat. Tapi dia berpikir, lompatlah sekuat-kuatnya. Sehingga aku pun melompat sekuat-kuatnya dan aku selamat. Artinya apa? Ada kata-kata kehidupan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman, sehingga jiwa-jiwa yang lemah, yang tidak memiliki selera hidup, yang ingin bunuh diri, dengan kata-kata optimis, kata-kata semangat, dapat memberi kontribusi yang bermanfaat bagi dunia. Karena apa? Orang yang beriman itu telah bahagia karena berada pada jalan yang lurus ala syirotim mustaqim, dan dia menginginkan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, menutup pertemuan kita pada hari ini, ada satu surat di dalam satu ayat di dalam surat Al-Hujurat yang patut untuk kita renungkan semua, karena mengatur bagaimana pergaulan kita dengan orang lain atau dengan sesama. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wahai orang beriman, jangan sekali-kali kamu menghina orang lain, ya, karena bisa saja orang itu jauh lebih baik daripada kamu. Begitu juga bagi wanita, jangan menghina wanita lain, jangan menggosip yang lain, karena bisa jadi mereka itu jauh lebih baik. Wala talmizu ampusakum, jangan cerca diri kamu, jangan hina diri kamu. Wala tanabazu bil alqab, jangan berikan lakab atau gelar-gelar yang tidak baik kepada orang lain. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'daz-dhanni ismun. Jauhilah berpikiran negatif, karena sebenarnya berpikiran negatif itu adalah dosa. Ini mudah-mudahan dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa masih banyak hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan masyarakat kita, dalam berinteraksi kepada orang lain. Hendaklah memperhatikan keterangan ayat tadi, jangan menghina, jangan berpikiran negatif, karena itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan masyarakat kita. Dan sebagaimana ini digambarkan oleh Allah, kama salil hal yastawu hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adl, apakah sama orang yang bisu, orang yang tidak peduli, dengan orang yang melakukan kebaikan dan berusaha untuk merubah kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik? Tentu tidak sama, dan bagaimana kita melakukannya itu adalah jawaban yang paling penting yang harus kita jawab dan kita lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.